terbatas kuasamu Tuhan. Kau pegang seluruh hidupku. Kau setia di dalam suka dukaku. Harapan ku taruh dalammu. Kuasamu Tuhan, kau pegang seluruh hidupku. Kau setia di dalam suka dukaku. Harapanku taruh dalammu. Mataku tertuju padamu. Seperti mata hamba pada Tuannya mengalir, sembuhkan hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan kekuatanku. Kecewa semua yang yang harap padamu.